Demikian juga terbukti berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Muslim, "Inna Allah yardha lakum salasa wa yakrahu lakum salasa." Allah rela kepada kalian tiga hal dan tidak suka bagi kalian tiga hal. Kemudian belum menyebutkan ketiga hal tersebut. Demikian juga ijma' salaf telah menetapkan bahwa Allah SWT memiliki sifat ridha. Dan keridhaan Allah SWT itu tertuju kepada dua hal, kepada fa'il pelaku dan kepada fi'il, kepada perbuatan. Seperti dalam Al-Ma'idah 139, radhiyallahu anhum wa radhu'an, ini Allah ridha kepada siapa? Kepada fa'ilnya, kepada pelakunya. Itu pelaku terhadap perbuatan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Adapun kepada fi'ilnya, seperti raditu lakumul islama dina, inna Allah yardha lakum salasa, antabudullaha antabudu wa la tusyriku bihi syai'an ila akhir hadis. Maka karena jelas sudah terbukti baik berdasarkan kitab as-sunnah maupun ijma, bahkan secara akal, maka wajib ditetapkannya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Adapun ahlu tahrif atau ahlu ta'til, maka mereka mentahrif sifat ridha dengan, sebagaimana sudah saya jelaskan, kalau memungkinkan dibawa kepada sifat yang mereka imani, maka dibawa kepada sifat yang mereka imani. Kalau tidak memungkinkan, maka dibawa kepada makhluk. Mu'tazilah, karena tidak beriman terhadap sifat sama sekali, maka dibawa kepada makhluk. Maka ridha maksudnya adalah sawab, pahala. Adapun Asy'ariyah, Asy'ariyah mentahrifkan dengan iradatus sawab, kehendak untuk memberi pahala. Karena mereka menetapkan sifat iradah, maka ridha maksudnya Allah berkehendak memberi pahala. Adapun sifat ridho itu tidak dimiliki oleh Allah. Maksudnya ridho di situ kehendak memberikan pahala. Kalau Mu'tazilah, karena tidak menetapkan satu sifat pun, maka ditahrif kepada makhluk, yaitu as-sawab, pahala itu sendiri. Bantahannya dengan tiga bantahan yang sudah berlalu, menyelisih salaf, menyelisih zahirnya dalil, dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan kepada tahrifnya. Sifat berikutnya yaitu sifat al-mahabbah, suka, cinta. Karena dalam bahasa Indonesia mungkin cinta maknanya lebih sempit, maka mungkin lebih tepat dengan diterjemahkan suka. Beliau bawakan dalilnya, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka, menyukai mereka, dan mereka pun suka, cinta kepada Allah. Sifat mahabbah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT, hakiki. Betul-betul Allah memiliki sifat suka, cinta. Terbukti berdasarkan kitab, as-sunnah, dan ijma' salaf. Alkitab, diantaranya firman Allah surat Al-Maidah ayat 54. Fasofa ya'tillahu biqaumin yuhibbum wa yuhibbuna. Dalam hadis Nabi sallallahu dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda dalam perang Khaybar, la'tiyanna ar-raya ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera kepemimpinan perang ini besok kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Demikian juga salaf telah berijma untuk menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah Allah Ta'ala hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ridha, Allah ridha kepada orang-orang yang melaksanakan keridhaan Allah, demikian juga Allah suka kepada orang-orang yang melaksanakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba kalau kemudian sudah sempurna kecintaan Allah kepadanya, maka taufik Allah akan senantiasa bersamanya. Bagaimana insyaallah akan kita dapatkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, "Fama taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Ila akhir hadis. Adapun bentuk-bentuk mahabbah yang ada pada Allah SWT, karena mahabbah itu banyak jenisnya, namun yang sabit, yang merupakan mahabbah jenis yang dimiliki oleh Allah Taala, yang ada dalam dalil, pertama mahabbah, kedua al-wud, ghafurul wadud, yang tingkatannya lebih tinggi dari sekedar mahabbah. Kemudian al-khullah, ini mahabbah yang paling tingginya. Qatittakhadallahu Ibrahima khalila. Sungguh Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi kecintaannya yang tertinggi. Hanya dua makhluk Allah Subhanahu wa taala atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan predikat khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar gelar inilah ulama mendudukan bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah rasul yang paling mulia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gelar Khalilur Rahman yang dijabat atau yang diraih oleh Ibrahim alaihissalam. Adapun model-model cinta yang lainnya, maka tidak dinisbahkan kepada Allah Taala, seperti al-usq, karena al-usq adalah mahabbah yang melampaui batas, mahabbah yang ada unsur tidak pada tempatnya. Demikian juga at-taim, itu pun jenis mahabbah. Taimullah, maka tidaklah dibenarkan menisbahkan kepada Allah taim, karena tidak adanya dalil, dan juga bisa jadi karena maknanya nakes, sebagaimana usq. Demikian juga alaqah, Karena demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya menetapkan sifat berdasarkan dalil. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah isbatul asma wa sifat la tauqifiyah. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penetapan asma wa sifat la tauqifiyah yaitu hanya berdasarkan dalil sam'i, Alkitab maupun As-Sunnah. Tanpa ada dalil sam'i, maka tidaklah menetapkan satu sifat pun kepada Allah SWT. Ahlu ta'til mentahrif sifat mahabbah seperti mentahrif sifat ridho, yaitu ditahrif dengan sawab atau ditahrif dengan iradatul sawab, iradatul in'am, kehendak untuk memberikan nikmat, atau bahasnya mahabbah yang dimaksudkan adalah sawab, pahala, sesuai dengan latar belakang akidahnya masing-masing. Kalau Mu'tazilah karena tidak menetapkan sifat sama sekali, maka ditahrif dengan makhluk. Adapun Asy'ariyah karena menetapkan sebagian sifat, maka menurut mereka memungkinkan untuk dibawa kepada salah satu sifat yang mereka tetapkan yaitu iradah, maka dibawa kepada sifat iradah, yaitu iradatul sawab atau iradatul in'am, ganda untuk memberikan nikmat. Maka kita bantah tahrif tersebut dengan tiga bantahan yang sudah berlalu, menyelisih zahir nas, menyelisih ijma' salaf, dan tidak ada dalil sahih yang menunjukkan kepada tahrifnya. Dan demikian ikhwah fiddin rahimakumullah, yakum tiga sifat fi'liyah, ikhtiariyah yang kita dapatkan pada session pertama ini. Dan sebelum kita lanjutkan kepada session kedua, barangkali ada pertanyaan, silakan. Secara makna jelas ada perbedaannya antara apa ridho dengan mahabbah, namun mungkin tidak terlalu jauh. Dan disinilah kelemahan bahasa Arab. Artinya dhauq Arabinya tidak punya. Kalau kemudian dalam bahasa Indonesia, rela sama suka beda atau tidak? Antum bisa merasakan enggak adanya perbedaan antara rela dengan suka? Ada? Kamu bisa membedakan? Ya kurang lebih demikianlah. Saya rela kamu berbuat demikian. Menunjukkan adanya kelapangan untuk apa dilakukan, tapi belum tentu apa suka. Kalau suka ini sudah lebih tinggi lagi. Tidak hanya dipersilahkan, bahkan apa senang kalau dilakukan. Rela sama senang ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cara. Jadi kalau datang perintahnya atau datang yang lainnya, itu mesti Allah akan sampaikan yang datang tersebut, dan tidak akan dikatakan wajah arabuk, ya akan dikatakan apa siapa yang datang tersebut, sebagaimana Allah katakan wajah arabuk wal malaku sofang sofa. Hal yang duruna illa ayat tiyahum illa antak tiyahumul malaikatu au yak tiyah robbuk au yak tiyah ba'du ayati robbik. Di situ disebutkan satu persatunya siapa yang datang, menunjukkan bahwasanya kalau yang datang itu perintahnya, itu pun Allah akan katakan waja'a amru robbik. Karena sama saja, tatkala Allah menghendaki yang datang malaikat pun Allah sebutkan, yang datang sebagian ayatnya pun Allah sebutkan. Mengapa? Apa alasan antum untuk bisa mengatakan kalau yang datang amarnya kok kemudian dikatakannya wajah Arabuk? Hat dalil. Dari mana kamu bisa mengatakan kalau yang datang malaikatnya harus dikatakan? Kalau yang datang sebagian ayatnya harus dikatakan. Namun kalau yang datang amarnya tidak harus dikatakan. Bahkan dikatakannya dengan apa? Ayat dia Rabbuk. Kok tidak dikatakan amrabbuk? Itu apa? Bantahan yang keempat. Adapun khusus untuk amarnya, tadi amar adalah merupakan sifat yang kelima, dan datangnya sifat tentu datang juga yang memiliki sifat tersebut. Karena amarlah kalamullah. Tatkala apa, kalamnya datang, maka yang berbicara pun datang. Walaupun mungkin bantahan ini tidak terlalu kuat. Mohon dijelaskan lagi tentang bolehnya akal yang sahih dijadikan dalil. Kapan akal yang sahih yang berdiri sendiri tanpa dalil lain bisa dijadikan dalil untuk suatu permasalahan? Dengan syarat akal yang sahih tersebut tidak bertentangan dengan dalil. Ya, selama akal yang sahih itu tidak bertentangan dengan dalil, maka itu bisa dijadikan sebagai dalil. Namun alhamdulillah, semua permasalahan agama yang masuk akal, dalil syar'inya ada semua. Jadi untuk permasalahan din itu Allah sudah memberikan kecukupan dengan dalil syar'i. Bahkan dalil akal pun sudah dimasukkan ke dalam dalil syar'i. Nah, tentang apa? Rob cuma satu-satunya. Ini masalah agama atau bukan? Masalah agama ya. Maka dalil akal menunjukkan seandainya tidak ada dalil kitab maupun sunnah sama sekali, maka akal menunjukkan bahwasanya Tuhan hanya satu. Dan itu benar. Seandainya tidak ada, itu pun meyakinkan bahwasanya Rob cuma satu. Law kana fihi ma alihatan ukhra la fasadata. Kalaulah ada di langit dan bumi itu sembahan yang lain selain Allah, niscaya bumi dan langit ini sudah hancur. Itu dalil apa? Dalil akli. Maka Al-Qur'an mendorong manusia untuk menggunakan akalnya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau bertadabur pada Al-Qur'an atau ada dalam hati-hati mereka tutup? Afala taqilun? Apakah kamu tidak berakal? La'allakum taqilun? Supaya kamu berakal. Oleh karena itu ikhwah fiddin azanallahu yakum, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada dalil syar'i, kita bisa berhujah kepada mereka dengan dalil apa? Akli. Dan kalau dalil aklinya benar, mesti mampu mengalahkan. Bahkan sesungguhnya pengutusan Rasul itu pun bisa dan harus, dan sebenarnya akal menunjukkan tidak boleh tidak. Apa? Hari kebangkitan, hari kehidupan selamat itu ditunjukkan oleh akal. Dan betapa seringnya Allah Ta'ala menunjukkan, menggugah akalnya untuk mesti terjadinya hari kebangkitan. Maka berita-berita yang tidak masuk akal pun itu jadi masuk akal. Dari si mana? Semua aklaniun, semua aklani itu menetapkan tentang kenabian Muhammad SAW terbukti secara akal. Sekarang Al-Quran juga menunjukkan, fa'in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mim bi Faktu bisuratin bimisliha mimisliha. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattaqun nar allati waqudun nas wal hijar uidatul kafirin. Jika kalian ragu, kalau kemudian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, maka datangkanlah satu surat yang sepertinya. Wad'u syuhada'aku min dunillah, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah SWT. Namun kamu, jika kalian tidak bisa mengerjakan dan tidak akan mungkin kalian bisa mengerjakannya, maka ya, takutlah kepada api neraka. Coba perhatikan, bukankah ini menggugah akal? Kalau kalian, akal kalian tatkala tidak percaya Al-Quran itu dari Allah Ta'ala, maka buat yang sebenarnya. Tatkala tidak mampu membuat, padahal Muhammad sama-sama manusia dengan saya, dia manusia, saya manusia, dia orang Arab, saya orang Arab, maksudnya Quraisy yang dituntut oleh ayat ini ketika itu. Bahkan dia buta huruf, ya, kami tidak buta huruf. Dia sendirian, kami bisa mengajak siapa saja. Mestinya kalau itu bukan dari Allah, mesti bisa ditandingi. Mesti. Kalau itu dari Muhammad sendiri, mesti bisa. Apa kelebihan dia? Sama-sama anak orang Arab. Bahasanya sama yang dipakai. Dan Al-Quran menggunakan bahasa yang dipakai sama. Sudah? Maka kerasulan Muhammad terbukti secara apa? Secara akal. Ya atau tidak? Terbukti secara akal. Akal siapapun ketika itu menyaksikan apa yang terjadi pada Muhammad, meyakini bahwasanya Muhammadlah Rasulullah SWT. Setelah meyakini bahwasanya Muhammad Rasulnya, maka konsekuensinya, kalau kemudian dia utusan Allah, ya mesti kalau yang diberitakan mesti mengatakan mesti benar. Maka yang tidak masuk akal pun jadi masuk akal, ditinjau dari sisi karena yang ngomong itu Muhammad. Maka demikianlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cukup dengan kaidah ini. Tatkala disampaikan tentang Mi'raj, orang-orang Quraisy sampaikan kepada dia, lihat temanmu itu sudah gila. Apa permasalahannya? Dia mengatakan baru saja melakukan Isra kemudian Mi'raj dalam satu malam. Apa perkataan Abu Bakar? Kalau benar, ya, kalau benar itu yang dikatakan oleh dia, lebih dari itu pun aku percaya. Apa permasalahannya? Ya, keyakinan tatkala dia nabi, dia rasul, maka mengkonsekuensikan apa yang disampaikan, apa yang diomongkan, ya dalam kapasitas dia sebagai rasul. Apa sulitnya? Maka masuk akalnya karena sudah akalnya sudah menetapkan dia rasul. Maka demikian juga dijelaskan oleh Syaikhul Islam dan murid-muridnya. Maka celaan kepada yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu tidak masuk akal, itu merusak akalnya sendiri. Merusak akalnya tatkala akalnya menyatakan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi akalnya menyatakan Muhammad Rasulullah. Kemudian katanya akalnya menilai bahwasanya yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk akal. Maka pernyataan yang disampaikan Muhammad tidak masuk akal, itu telah merusak pernyataan dia bahwasanya Muhammad lah Rasulullah. Akal dia berbenturan, itu tanakut. Rusaknya akalnya. Kalau akalnya waras, tatkala akal sudah menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka demikian juga akalnya akan menerima semua yang diberitakan. Kalau kemudian berhujah, ya, ini dicontohkan oleh Imam Iblis Al-Hanafi. Seorang ami menunjukkan kepada mufti. Saya, tiga orang ya. Dua ami, satu mufti. Kemudian saya tidak tahu mana mufti. Kemudian tanya kepada ami, orang awam. Saya mau bertanya masalah agama. Kepada siapa saya bertanya? Maka si ami ini menunjukkan dia kepada mufti. Maka saya taunya mufti dari siapa? Dari ami ini. Saya percaya bahwasanya ini mufti. Kemudian suatu saat antara mufti dengan ami ini berselisih pendapat. Maka saya terima pendapatnya siapa? mufti dan saya terima, tidak terima pendapatnya, amini. Kalau ami protes, bukankah kamu taunya mufti dari saya? Kenapa kamu menyelisih ya? Ya karena saya tahu mufti dari kamu, maka mufti adalah tempat untuk bertanya, maka tatkala tempat untuk bertanya berbeda dengan kamu, ya jelas lebih benar. Karena yang menunjukkan dia mufti juga kamu kan? Maka kalau kemudian saya disuruh tidak menerima pendapatnya mufti, kemudian suruh menerima pendapatmu, ya sama dengan merusak pernyataan kamu bahwasanya ini mufti. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Abu Lizzi Al-Hanafi untuk mematahkan orang yang berdalil bahwasanya taunya Muhammad Rasul dengan akal. Maka mestinya akal didahulukan tatkala bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perumpamaan untuk membantahnya. Kita lanjutkan. Tadi sudah ya. Sifat berikutnya yaitu ghadab, marah. Sifat marah beliau bawakan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Fat ayat 6, wa qawluhu ta'ala fil kufar wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah terhadap mereka. Sifat marah ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, tidak serupa dengan sifat marah yang ada pada makhluk. Dan sifat marah terbukti berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' Salaf. Di antara Alkitab yang sudah beliau bawakan, wa ghadiballahu alaihim, demikian juga seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 93, wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah marah kepadanya dan melaknatnya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Bukhari Muslim, inna Allah kataba kitaban innahu fawqal arsh inna rahmati taglibu ghadabi, sungguh Allah telah menulis sebuah kitab di sisinya di atas ars, itu sungguh rahmatku akan mengalahkan murkaku, marahku. Hadis Bukhari Muslim. Maka demikian juga salaf sepakat menetapkannya tanpa tahrif, taktil, takyif dan tamsil. Ghadab hakiki, Allah betul-betul hakiki memiliki sifat marah.